Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Afama ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar sadaqallahu al-'alim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk pulang kampung ketika Idul Fitri adalah perjuangan yang penuh dengan liku-liku. Ada yang menempuh kampungnya dalam 24 jam. Ada yang 30 jam. Ada yang 36 jam karena macet. Tapi ketika tiba di kampung halaman, ketika bertemu dengan keluarga, ketika berkumpul dengan keluarga, maka yang muncul hanyalah kebahagiaan-kebahagiaan. Seolah-olah letih, lelah, berpuluh-puluh jam di jalan tidak ada apa-apanya. Kebahagiaan menggantikan kepenatan. Kenapa? Karena kebahagiaan bisa berkumpul bersama keluarga. Tahukah para jemaah sekalian yang berbahagia, ada yang jauh lebih berbahagia dari itu. Apa itu? Yaitu ketika kita berkumpul di surga dengan keluarga. Berkumpul di dunia dengan keluarga saat hari raya itu sudah bahagia. Yang lebih berbahagia lagi adalah ketika kita berkumpul dengan keluarga di surga. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Sangat jelas. Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuk semua ke dalamnya. Siapa itu yang masuk semua ke dalamnya? Wa man salaha min abaihim. Orang-orang soleh dari bapaknya, kakeknya, uyutnya ke atas. Wa azwajihim, orang-orang soleh dari pasangannya, dari istrinya, dari suaminya. Wa zurriyatihim, orang-orang soleh dari anaknya, cucunya, cicitnya, terus ke bawah. Itulah yang nanti akan berkumpul di surga Aden. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bayangkan, ini kelannya sangat panjang. Dari mulai sampai kakek-kakek sampai uyut, cucu-cucu sampai bawahnya, dan pasangan-pasangan kita nanti kumpulnya di surga Jannatul Aden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetapi sebelum ayat itu Allah jelaskan siapa orang soleh itu. Pada ayat yang ke-22 Allah jelaskan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar dalam mencari keriduan Allah. Ternyata mencari ridha Allah itu tidak mudah, tidak gampang. Banyak aral melintang, banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi orang yang sabar menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi aral rintangan dalam mencari ridha Allah, itulah yang nanti akan masuk ke dalam surga Aden. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalah, dan orang-orang yang melaksanakan salat, menegakkan salat, membawa sifat salat keluar salat. Karena bukti orang sholat benar, kalau di luar sholat dia benar kelakuannya. Itulah buktinya dia sholatnya benar. Allah menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang yang benar sholatnya, itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kriterianya sangat mudah. Orang yang di luar sholat perlakunya baik, itulah orang yang sholatnya benar. Wa aqamu sholat. Kemudian yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi dan terang-terangan. Kenapa dua hal ini dipakai? Sembunyi-sembunyi ada jalannya, ada keadaannya. Misalnya kita mengisi karopak Jumat hari ini, enggak ada orang yang terang-terangan. Biasanya sembunyi-sembunyi, ditutup-tutup. Enggak ada orangnya, enggak ada pengin tahu orang kita berapa nyumbangnya. Atau kita nyumbang ke masjid mau apa, kita tutup-tutupin dari hamba Allah saja. Tetapi yang namanya wakaf itu harus iklan, harus diumumkan. Nggak bisa sembunyi-sembunyi, karena itu merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitas. Sehingga disebutkan wakaf dari si fulan sekian, wakaf dari si fulan bin fulan sekian. Semuanya itu harus diumumkan. Itulah tadi, infak sirra wa alaniyah. Sir maupun terang-terangan. Maupun yang dicatat rapi. Nah, terkait dengan wakaf, para jamaah sekalian, karena tema kita adalah wakaf produktif, terkait dengan wakaf, ketika ayat tentang wakaf turun, ya, tidak ada kata-kata wakaf dalam Al-Quran, tetapi surat Ali Imran ayat 92 itu disepakati oleh ulama sebagai ayat syariat wakaf. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai engkau kepada kebaikan yang sempurna sampai atau hingga engkau menginfakkan sebagian dari harta yang engkau cintai, bukan seluruhnya, sebagian dari harta yang engkau cintai. Nah, begitu ayat ini turun, datanglah Abu Thalhah. Dia memiliki kebun yang sangat indah persis di depan Masjid Nabawi, namanya Kebun Bayruha, kebun kurma yang sangat subur, dan itulah harta yang paling dicintai oleh Abu Thalha. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi mencapai kebaikan yang sempurna, aku wakafkan ini harta, aku wakafkan ini kebun. Jadi kalau kita lihat wakaf yang dilaksanakan pertama sekali ayatnya turun, itu adalah wakaf yang produktif. Kebun itu produktif, menghasilkan. Kebunnya tetap, karena wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan. Tetap kebunnya, tetapi hasil kebunnya yang kemudian digunakan untuk kegiatan dakwah. Itulah pertama kali. Dan di dalam kitab Abu Ubaid Al-Amwal dijelaskan, inilah yang menandakan disyariatkannya wakaf bagi kita. Para jamaah sekalian yang berbahagia, pertanyaan kemudian adalah, apakah semua sahabat Nabi berwakaf? Lama saya cari dalilnya. Alhamdulillah bulan lalu ketemu, berkah Ramadan. Ketemu saya di dalam kitabnya Ibnu Qudamah yang judulnya Al-Mughni. Kalau tidak salah jadi 8 halaman 185. Apa di situ dituliskan oleh Ibnu Qudamah? ma baqiya ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu miqdaratun illa waqafa waqfan. Tidak seorang pun daripada sahabat Nabi yang memiliki kemampuan ekonomi kecuali dia berwakaf. Subhanallah. Saya kalau mendengar dalil ini agak merinding juga gitu. Karena semua sahabat Nabi itu berwakaf yang dia punya kemampuan. Dan khatib sangat yakin yang ada di ruangan ini semuanya memiliki kemampuan untuk berwakaf. Nah, bagaimana supaya kita mencapai kebaikan yang sempurna itu? Sehingga kemudian di dalam surat tadi, dalam surat Ar-Ra'd tadi, kita berhak mendapatkan tiket surga Jannatul Adn. Tiket surga Adn itu akan diberikan kepada orang yang tadi dijelaskan pada ayat 22. Orang yang sabar dalam mencari ridha Allah, orang yang menegakkan sholat, orang yang berinfak maupun berwakaf. Nah ini berwakaf ini, ya berwakaf. Sehingga kalau kita lihat, ya praktek wakaf dari zaman ayatnya turun sampai sekarang itu di dunia Islam itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Khatib kemudian penasaran, kemudian ingin melihat langsung bagaimana praktek wakaf produktif ini di Turki. Kenapa dipilih negara Turki? Karena Turki itu bertahan 500 tahun kekhalifahan. Dan itu identik dengan 500 tahun wakaf. Kekhalifahan, ekonomi kekhalifahan ketika itu dikembangkan dari wakaf. Akhirnya Khatib pergi ke Turki mengunjungi 4 kota. Istanbul, Ankara, Edirne, dan Çeşme. Melihat langsung objek-objek wakaf. Langsung mewawancarai intelektual-intelektual wakaf di sana. Dan kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Ini adalah suatu yang sangat berharga. Bagaimana di zaman dahulu 500 tahun kekhalifahan di Turki bertahan dengan wakaf. Khatib ingin menjelaskan ketika Muhammad Al-Fatih menjadi khalifah di usia yang ke-19 tahun pada tahun 1451 Masehi, maka Al-Fatih sudah menerima warisan dari ayahnya sebanyak 207 masjid, 24 sekolah, 13 hamam, dan ada 183 distrik pemukiman wakaf. Bukan pemakaman, pemukiman wakaf. Itulah yang harus diurus. Dan setelah 6 tahun Al-Fatih menjadi khalifah, Al-Fatih punya ide, harus dikembangkan wakaf produktif. Bagaimana caranya? Dia bangun pasar yang pertama sekali memiliki atap di dunia. Itulah yang disebut dengan kapalikasi. Pasar beratap artinya. Yang pertama di dunia. Karena sebelumnya pasar itu tidak ada atapnya. Sebelumnya pasar itu atapnya hanya langit. Ini dibangun. Dan sampai hari ini, itu yang ada di pasar itu kurang lebih ada 10.000 toko. Bagaimana ekonomi Turki bisa bangkit menjadi G20 yang sangat diperhitungkan? Karena apa? Karena budaya-budaya wakaf itu sudah ada. Budaya wakaf produktif sudah tumbuh ratusan tahun yang lalu. Dan orang Turki itu semuanya berlomba-lomba. Sebelum dia meninggal dunia, dia berwakaf. Subhanallah. Nah ini kalaulah kita amalkan di Indonesia ini, maka Indonesia akan menjadi negara makmur. Khatib melihat data. Di dalam data penduduk kita, ada 30% hari ini itu kelas menengah di Indonesia. 30% yang artinya kelas menengah ini memiliki kemampuan untuk berwakaf. Katakan 30% dari muslim 200 juta. Dari seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Artinya muslim kelas menengah ada 60 juta. Kita bagi satu keluarga itu ada 5 orang, suami istri dan 3 anak. 60 bagi 2 bagi 5, 12 juta. 12 juta kepala keluarga yang kelas menengah. Kalau dalam setahun kita minta wakafnya 1 juta saja, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 12 triliun. Dan itu cukup untuk membangun jalan tol sepanjang 300 km. Tahun depan kita bisa membangun lapangan terbang dari wakaf. Tahun depannya lagi kita bisa membangun pelabuhan laut dari wakaf. Tahun depannya lagi, setiap tahun harta wakaf akan bertambah. Dan di mana indahnya harta wakaf adalah tidak bisa dijual belikan. Inilah yang tidak dimiliki oleh ekonomi kapitalis. Bahkan ekonomi kapitalis meniru Islam, meniru ekonomi Islam dalam sistem wakaf ini yang mereka sebut dengan namanya endowment fund atau dana abadi. Hampir semua kampus-kampus besar di Amerika, Harvard University, MIT, Stanford, semuanya memiliki dana abadi yang mereka tiru daripada Al-Azhar University. Para jamaah Jumat yang berbahagia, kita tentunya ingin kita berkumpul nanti di hari akhirat dengan saudara-saudara kita, dengan ayah ibu kita, kakek kita, anak kita, istri kita. Tetapi tidak semua akan dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya orang-orang yang soleh saja. Hanya orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul sabar dia dalam mencari ridha Allah. Dia menegakkan sholat. Dia berwakaf. Ulaika lahum uqbad dar. Itulah mereka yang mendapatkan tempat kembali yang baik. Barakallahu li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Para jemaah sekalian, marilah kita berdoa semoga Allah terima doa kita. Marilah kita berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh khusyuk, dengan penuh permintaan semoga Allah terima doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah majlis kami ya Allah. Catatlah nama-nama kami yang hadir di majlis ini ya Allah, sebagai hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Sebagai hamba-Mu yang tidak kufur ya Allah. Sebagai hamba-Mu yang terus-menerus berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami meminta kepada-Mu ya Allah, sebelum ajal menjemput kami ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berwakaf ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan wakaf sebagai persembahan akhir hayat kami ya Allah, supaya generasi mendatang tahu ya Allah bahwasanya pada generasi yang lalu kami pernah hidup ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Ya ayyuhal ladzina amanu tadzakkarun wa la taqullahi akbar. Aqimish shalah.